بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-19 dari Kitabul Iman. Dan pada bab yang ke-19, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Idza lam yakunil islamu alal haqiqah wa kana al-istislam awil khawf minal qatl. Iqali ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna fa idza kana al-haqiqah فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab jika seseorang memeluk ajaran Islam bukan secara hakikat, berpegang teguh dengan ajaran Islam hanya sebatas zahir saja, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan ajaran Islam secara zahir, akan tetapi keimanan atau Islamnya belum masuk ke dalam hatinya, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara man aslama bilisani wal yuqbil imanu ila qalbi. Wahai orang-orang yang menyatakan keislaman dengan lisannya dan belum sampai keimanan ke dalam hatinya. Wa kana al-islamu il khawf min al-qatl. Dia secara zahir mengamalkan aman Islam, akan tetapi dia mengamalkannya hanya sebatas zahir saja, atau dikarenakan khawatir kalau dibunuh. Maka yang seperti ini tentunya ghairu nafi' indallahi ta'ala, la yanfa' lahu yawmal qiyamah, tidak bermanfaat untuknya kelak pada hari kiamat, sekalipun kalau di dunia dihukumi secara zahirnya, dihukumi secara zahirnya, terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan juga kehormatannya. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi seorang secara zahirnya, kan tapi kelak pada hari kiamat tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia memeluk ajaran Islam hanya sebatas zahir saja. Kemudian beliau menyebutkan ayat di qali ta'ala dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Maka katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kata Nabi, katakanlah kalian, kami telah Islam. Dan sudah kita lalui, al-iman dan Islam ketika disatukan, maka al-iman bimana amalan batin, amal hati, amal qalb, dan Islam amalun jawari. Seperti dari Jibril terkait ditanya tentang iman, Nabi mengatakan antu minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khair wa syarih. Semuanya amal al-qulub. Dan terkait ditanya tentang Islam, beliau menjawab anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Semuanya amal amalan zahir. Dan yang berkaitan dengan ini, zahirnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sependapat dengan para ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Arab di sini yang disebut dalam ayat di surah Al-Hujurat adalah orang-orang munafik yang hanya menampakkan keislaman secara zahir, sehingga mereka mengatakan, ketika mereka mengatakan qalatil arabu amanna, kami telah beriman, Rasul diperintah kata mengatakan kepada mereka lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya Al-Arab ini mereka kaum muslimin, mereka sudah masuk Islam. Hanya saja tatkala mereka mengira bahwasanya mereka kedudukannya seperti para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, yang mana para sahabat memiliki keimanan yang sangat kuat, ketika mereka mengatakan amanna, mereka diperintahkan untuk lam tu'minu, kalian belum beriman seperti keimanan orang Muhajirin dan Ansar. Walakin qulu aslamna, tetapi kata kalian aslamna. Mereka digunakan Islam karena Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengatakan aslamna. Kalau orang munafik kan tidak mungkin diperintah untuk mengatakan aslamna. Dan di sini pun bisa kita mengetahui bahwasannya apa yang disebut para ulama rahmatullahi ajma'in tentang darajat atau maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Para ulama mengatakan derajat keimanan itu lebih tinggi daripada derajat keislam. Islam, kemudian iman dan ihsan. Iman lebih tinggi daripada Islam. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mencapai derajat keimanan. Keimanan yang sempurna. Di sini disebutkan qalatil arabu amanna, orang Arab mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan qul lam tu'minu, katakan kalian belum sampai ke derajat keimanan, walakin qulu aslamna, dan tapi katakan kami telah Islam. Fa idza kana al haqiqah, adapun seorang muslim yang betul-betul Islamnya secara haqiqah, Islamnya zahiran wa batinan, fahuwa ala qawlihi jalla dikruh, maka ini seperti yang disebut oleh Allah subhanahu dalam firmannya inna dina inda Allah al-Islam, sungguhnya agama yang diridhai si Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam. Agama Islam yang mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan. Karena Islam dan iman ketika disebutkan secara terpisah, sebutkan masing-masing, maka iman mencakup Islam, sebenarnya Islam mencakup iman. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan satu hadis, hadis Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman Fauzan, masmu Al-Hakam ibn Nafi' Hasan. قال أخبرنا شعيب شعيب ابن من ريحان أحسنت شعيب ابن أبي حمزة ما اسم أبي حمزة دينار عن الزهري قال الزهري محمد ما اسمه أحسنت محمد المسلم قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن وقاص أبو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالي أتفعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل wa ghairuhu ahabbu ilayya min khasyatan yakubbahu Allahu finnar. Warahu Yunus wa Salih wa Ma'mal wa Ibn Akhi Zuhri ani Zuhri. Dari Az-Zuhri Muhammad Muslim rahimahullah ta'ala, dari Amir bin Sa'ad ibn Waqqas, dari ayahnya Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala, sahabat muhajirin yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan surga. Kata Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada beberapa orang yang hadir. Tahton dikatakan jumlah antara 3 sampai 10. Ya, ada beberapa orang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW memberikan pemberian kepada mereka dan beliau tinggalkan satu orang di antara mereka, tidak diberi pemberian. Dan pas itu Sa'ad jalis, pas itu Sa'ad di Maqas sedang duduk menyaksikan kejadian tersebut. Dalam keadaan Sa'ad, orang yang tidak diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ajabuhum ilayya, ada orang yang paling mengagumkanku. Ya, kulihat yang terbaik di antara yang hadir yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malaka an fulan, wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? Itu yang lainnya engkau beri, sedangkan si fulan tidak diberi. Fa wallahi inni la arahu mu'minan, kata Sa'ad, mentazki orang tersebut, demi Allah, aku melihat orang tersebut yang engkau tidak beri adalah seorang mukmin. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, au muslimah, atau muslim. Fasakatu qalila, kata Sa'ad, maka aku diam sejenak. Kemudian setelah itu aku tidak bisa menahan apa yang ku ketahui dari orang yang tidak diberi oleh Nabi SAW tersebut. Maka aku mengulang perkataan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, malakan fulan, wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? Yang lainnya engkau beri, dengan dia tidak engkau beri. Fa wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah, aku melihat dia seorang mukmin. Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, au muslimah, ataukah muslim? Kemudian Sa'ad mengulang lagi, karena beliau tidak bisa menahan apa yang beliau lihat dari orang yang tidak diberi Nabi SAW. Beliau melihat dia adalah yang terbaik dari yang ada. Maka Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, au muslimah. Kemudian Nabi berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku memberi seseorang dan yang lainnya yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Aku memberi seorang dikatakan aku khawatir kalau dia tidak diberi olehku, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Anyukubahu, menjerumuskannya, memasukkannya atau menyukurkannya ke dalam neraka. Maknanya Nabi SAW memberi pemberian terkadang dalam rangka ta'lifanil qulub, dalam rangka melunakkan hati orang yang diberi agar dia kokoh di atas keimanannya. Aiminal mu'allafa qulubuhum, seperti yang dalam kisah ini. Dan juga sama yang sudah kita di Sahih Bukhari, di hadis Amr bin Taglib radhiyallahu ta'ala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi pemberian kepada sebagian sahabatnya, kemudian yang lainnya tidak diberi. Kemudian sampai beritanya kepada saya bahwasanya orang-orang yang tidak diberi atabu, mereka merasa kecewa dengan apa yang terjadi pada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Inni la'uti rajulan walladhi lam u'ti ahab ilayya min alladhi u'ti. U'ti rajulan lima ara fi qulubihim atau lima ara min qulub min al-jaza wal hala. Wa ada rajulan du'aki rajulan ila ma ara fi qulubihim min al-khair wal ghina. Minhum Amr bin Taglib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan pemberian kepada seseorang dan yang tidak aku beri lebih aku cintai. Aku memberikan pemberian kepada orang-orang yang aku melihat di hatinya ada al-jaza wal halam, ada keluh kesah seandainya tidak diberi. dan aku menyerahkan keadaan sebagian orang yang tidak aku beri kepada apa yang di hati mereka dari kebaikan dan al-ghina, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Minhum Amr bin Taglib, di antara mereka yang tidak aku beri dengan aku melihat di hatinya al-khair wal-ghina, kebaikan dan merasa cukup dengan apa yang Allah beri, adalah Amr bin Taglib, perawi hadis tersebut radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah tentang hendaknya kita berhati-hati dalam mentazkiyah seseorang, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu ketika mentazkiyah orang tersebut dengan mengatakan fa wallahi innilaa ara mu'mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Au muslima, ataukah muslim?" Karena keimanan itu berkaitan dengan amalan hati, dan kita tidak tahu dengan masalah hati seseorang. Yang bertanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Adam keislaman itu yang zahir bagi baik kita. Yang menang keislaman maka kita hukumi sebagai seorang muslim. Adapun yang berkaitan dengan hati mereka, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga dia mengatakan au muslima, au muslima, au muslima. Setiap kali saat mengatakan fa wallahi innila arahu mu'mina. Dan juga berkaitan dengan masalah ini, yaitu berkaitan dengan masalah kelapangan di dalam harta. Dan ini sering kita sebutkan bahwasanya kelapangan dalam masalah harta tidak menunjukkan keutamaan orang tersebut, bahkan tidak menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan pemberian kepada orang yang tidak diberi lebih beliau cintai daripada orang yang diberi tersebut. Itu lebih baik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memberikan pemberian dalam rangka ta'lif liqulubihim, dalam rangka memperkokoh keimanannya agar dia kokoh di atas keimanannya. Dan yang tidak diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak mencintai orang tersebut, bahkan lebih beliau cintai dan lebih baik di sisi beliau. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seorang hamba padahal hamba tersebut adalah hamba yang dicintainya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan beliau? Di kisah Ila yang sudah kita lalui, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istrinya dan beliau tinggal di gurfahnya, Umar radhiyallahu anhu belum minta izin untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat di gurfah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak didapatkan apapun juga selain beberapa helai dari kulit yang sedang disamak tergantung di ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Umar menangis. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ma yubki?" Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Umar menyebutkan, "Wahai Rasulullah, malaikat, orang-orang Purus, Warum, orang-orang Persia dan Romawi, orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan untuk mereka dunia. Wa anta ya Rasulullah, sedang engkau wahai Rasulullah, kepada orang yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala keadaannya seperti ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar radhiyallahu taala anhu, "Afi syakin anta ya Ibnu Khattab? Ala tardawna an yakun an takuna lahum dunya wa lakum al-akhirah?" Karena wahai Umar bin Khattab, apakah engkau dalam keraguan? Tidakkah kalian rela seandainya dunia untuk mereka dan akhirat untuk kalian? Kemudian Nabi menyebutkan, "Haulai ladina ujidat lahum hasanatuhum." Mereka adalah orang-orang yang disegerakan untuk mereka kebaikan mereka di dunia. Sekali lagi, kelapangan dunia bukan ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Maka yang wajib kita kejar adalah ketakwaan. Bagaimana kita bisa menunjukkan ketakwaan pada diri kita? Kalau kita bisa menjadi orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kefakiran tidak perlu ditangisi dan tidak perlu dijadikan perkara yang menyedihkan. Itu bukan kemuliaan seseorang. Sebenarnya kekayaan bukan perkara yang harus atau pantas dijadikan kesombongan untuk seseorang, karena bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana kita bisa mewujudkan ketakwaan pada diri kita. Ketika diuji dengan kekayaan, wajib bagi kita untuk bersyukur. Sebagaimana jika diuji dengan kefakiran, wajib bagi kita untuk bersabar. Dan ini seperti kata Nabi SAW, ajaban li amil mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walisadalika alihadiri li mu'min. Fa'in asobatu sarra syakar, fa'kana khairan lah. Wa'in asobu barra sabar, fa'kana khairan lah. Dari Abi Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Semua perkaranya baik untuknya. Dan ini tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Sehingga dia diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan itu kebaikan untuknya. Dan sehingga dia diuji dengan perkara-perkara yang buruk, dia bersabar. Dan itu baik untuknya. Sekali lagi, kewajiban kita bersyukur atau bersabar. Dan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Shahihain li Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-11, bab ta'lim as-saghir, bab memberikan pelajaran atau pengajaran kepada anak kecil. Dan sudah disebutkan ini berkaitan dengan tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad perkara yang sangat penting dan kewajiban bagi setiap aba. Kewajiban bagi setiap anak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak, wajib baginya untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anak kita pun amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Kita masih berada di hadis Hasan Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan riwayat yang lainnya, waqala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad, indak Ahmad. Ahmad ibn man? Al-Imam Ahmad, Ahmad ibn man? Indak Ahmad? Hasan. Hasan ta Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmad tulis. Ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far Gundar. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj. Abu Bustam. Amir Mumina fil hadis. Qala sami'tu Yazid ibn Abi Maryam yuhadithu an Abil Hawra. Abu Hawra Rabi'ah ibn Syaiban. Qala qultu li Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala adhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni akhadtu tamratan min tamri sadaqah faj'altuha fi fiyya. Qala fanazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abiha faj'alaha fi tamr. Faqila ya Rasulullah ma kana alaik min hadhihi tamrah li hadha as-sabi. قال إن آل محمد لا تحل لنا صدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت. قال شعبة وأظنه قد قال هذه يعني تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة وقد حدثني من سمع هذه منه. سمع هذا منه الأستاذ أحمد هذه منه. ثم إني سمعت حدث بهذا الحديث. قال مسند لبي جلس. ثم إن شعبة حدث بهذا الحديث مخرج إلى المهدي بعد موت أبي، فلم يشك في تباركت وتعاليت. فقلت لشعبة إنك تشك فيه، فقال ليس فيه شك، هذا حديث صحيح ورجال ثقات، وقد ألزم دارقطني البخاري ومسلم أن يخرجه، وخرج أبو يعلى. دار أبو الحوراء Rabi'ah bin Syaiban rahimahullah ta'ala, beliau berkata kepada cucu Nabi SAW, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku berkata kepada beliau, apa yang kau ingat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka Hasan bin Ali berkata, aku mengingat atau aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala aku masih kecil, karena beliau menjuluki saya pada masa kecilnya. Aku mengambil tamrah min tamri sadaqah, mengambil satu biji kurma dari kurma sadaqah. Faja'altuha fi fiyya, kemudian aku masukkan kurma tersebut ke mulutku, aku hendak memakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma yang sudah ada di mulutku tersebut, bilu'abiha, yang sudah bercampur dengan air liurku. Faja'alaha fi tamr, kemudian Nabi kembalikan kurma tersebut ke tempatnya dari kurma sadaqah. Maka ada seorang sahabat berkata kepada saya, wahai Rasulullah, maka alaika min hadhi tamra li hadha sabi, wahai Rasulullah, engkau tidak bersalah seandainya engkau biarkan anak ini memakan dari kurma tersebut. Maka Nabi menjawab, inna alu Muhammadin la tahilu lana sadaqah, kami keluarga Muhammad tidak halal bagi kami memakan harta sadaqah. Dan ini syahidnya. Perkataan sahabat benar, bahwasanya anak kecil gairu mukallaf. Sekalipun alu Muhammad tidak diperbolehkan makan sadaqah, tapi anak kecil itu gairu mukallaf. Mereka belum terbebani dengan syariah. Akan tetapi membab tarbiyah, membab ta'limis shaghir, membab pendidikan kepada anak supaya terbiasa sampai besar di atas ketakwaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut dari mulut Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau mengatakan, inna alu Muhammadin la tahilu lana sadaqah. Kemudian Hasan mengatakan, dan aku ingat Nabi SAW mengatakan, da ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba riba. Nabi mengatakan, tinggalkan perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukanmu. Ini petunjuk yang sangat mulia yang hendaknya kita pegang dalam kehidupan ini. Kita menempuh perkara-perkara yang sudah kita yakini bahwa sepakat tersebut benar, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kita jangan sampai mengucapkan atau maksudnya perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan yang kita siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengilmui perkara tersebut. Dan jangan sampai kita mengambil perkara yang kita masih ragu-ragu di dalamnya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dan juga seperti di hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kau kata Nabi, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara mustabihat, perkara-perkara yang samar, tidak jelas baginya apakah ini termasuk halal atau yang haram. Kemudian Nabi mengatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdih, wa man waqa syubhat faqad waqa'a fil haram. Kemudian kata Nabi, barang siapa bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan ini syahidnya. Fa inna sidqa tuma'ninah wa inal kadhiba riba. Kemudian kata Nabi, sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada ketuma'ninahan, ketenangan dalam hidup. Dan al-kadhib, dan kedustaan itu akan membawa kepada keraguan-raguan, ketidaktenangan dalam hidup. Oleh karena itu seorang mukmin sesuai dengan tingkat keimanannya, semakin kuat keimanannya maka akan semakin tenteram dalam kehidupannya. Dan as-sidq merupakan sifat seorang mukmin, dan juga al-kadhib merupakan sifat orang munafik. Ayatul munafik salah, diana idha haddatsa kadzab. Tanda orang munafik ada tiga, diantaranya kalau dia berkata dia berdusta. Maka semakin seseorang berlumuran dengan kadhib, maka semakin diangkat darinya ketenangan dalam hidupnya. Akan ditimpa dengan raibah, keraguan-raguan, kecemasan, ketidaktenangan dalam hidupnya. Maka wajib bagi kita yang menginginkan ketenangan dalam hidupnya berpegang dengan as-sidq, kejujuran. Kemudian Hasan bin Ali mengatakan, wa kana yu'allimuna hadha du'a, dan Nabi SAW mengajarkan kepada kami doa berikut ini, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku bersama orang-orang yang berikan yang kau berikan kepadanya hidayah, dan berikanlah keselamatan kepadaku bersama golongan orang yang kau berikan kepada mereka keselamatan. Wa tawallani fi man tawallai, dan berikanlah perlindungan kepadaku bersama orang-orang yang kau lindungi. Wa barik li fi ma atai, dan berikanlah keberkahan kepadaku dengan apa yang kau berikan kepadaku. Berikanlah keberkahan dengan apa yang kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang telah engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena sungguhnya engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atasmu. Innahu la yadillu man walait, sungguhnya tidak ada yang hina atau tidak akan hina orang yang engkau lindungi. Kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hadis ini. Dalam hadis ini berkata Syu'bah, perawi dari Yazid bin Abi Maryam, wa adunuhu qad qala hadihi, yakni tabarokta rabbana wa ta'ala. Aku kira, katanya, tambahan dari doa tadi ada tambahan kalimat tabarokta rabbana wa ta'ala. Syu'bah tadinya ragu-ragu. Qala Syu'bah wa qaddada haddatsani man samia hadhihi min, aku telah mendengar katanya hadis ini dari orang yang mendengar darinya, dari gurunya. Thumma inni sami'tuhu, thumma inna Syu'bah haddatsa bihadzal hadis. Kemudian setelah itu tadinya Syu'bah ragu-ragu dalam kalimat tabarak ta rabbana wa ta'ala, setelah itu haddatsa bihadzal hadis. Syu'bah ketika menyebutkan hadis Allahumma hadini fiman hadait, beliau menyebutkan tabarok tarabban wa ta'ala dengan tanpa ragu. Makhrajahu ila mahdi, sejak beliau keluar katanya ke tempat itu, ke Baghdad, pada saat zaman khilafah al-Mahdi. Bada mauti abi, setelah meninggalnya ayahnya khalifah Mahdi, itu ayahnya Abu Ja'far al-Mansur. Sebutkan bahwasanya Syu'bah datang ke Baghdad dua kali pada zaman khilafah Abu Ja'far al-Mansur dan juga zaman putranya Khalifah Mahdi. Falam yasyuk fi tabarokta wa ta'ala, maka sejak itu beliau selalu menyebutkan di akhir hadis tersebut tabarokta wa ta'ala. Maka kata Muhammad Ja'far, faqutu li Syu'bah, aku berkata kepada Syu'bah, innaka tasyuku fi, wahai Aba Bustam, engkau tadinya ragu-ragu dengan kalimat tabarok tarabbana wa ta'ala, sedangkan engkau sekarang selalu menjazam tabarok tarabbana wa ta'ala. Maka Syu'bah mengatakan, laisa fi syak, aku tidak ragu-ragu lagi, maksud tabarok tarabbana wa ta'ala itu termasuk dari hadis tersebut, dari doa Allahumma hadini fiman hadait. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadis sahih rijaluhu wa rijalu thiqat, wa qad azama Daraqutniyyu al-Bukhari ya muslima an yukhrija. Ini hadis Hasan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.